Jamfis bersolawat dengan ikuti festival Banjari. Pada hari ini pesta ITS di kota Surabaya. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Antal Hadi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Antal Ya Rabbi antal hadi.